Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wa qala ta'ala, Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, Ya ayuhan ladhina amanu taqullah, wa qulu qawlan sadida, Islih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pembahasan sebelumnya dari pelajaran kita yaitu At-Tuhfa Al-Busabiyah fi Tashhili Matan Al-Ajurumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Busabi hafizahullah ta'ala, kita sudah membahas tentang alif sebagai alamat rafa pengganti dari dhammah. Ya, dan bahwasannya ya, alif menjadi alamat rafa sebagai pengganti dari dhammah ada pada satu keadaan atau pada satu tempat saja, yaitu pada al-isim al-musanna, pada al-isim al-musanna. Berarti kita sudah mempelajari dan membahas tiga dari empat tempat di mana atau apa yang menjadi alamat rafa' tadi. Atau tiga dari empat alamat rafa'. Kita sudah mempelajari tiga dari empat alamat rafa'. Yang pertama, ad-dhammah sebagai alamat asal, ya, dan dhammah menjadi alamat rafa' pada empat tempat, yaitu pada al-ismul mufrad, pada yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada jamak mu'annas salim, dan yang keempat pada fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Kemudian al-waw sebagai pengganti dari dhammah yang menjadi alamat rafa' terjadi pada dua tempat, yaitu pada jamak mudzakkar salim dan al-asma'ul khamsah. Kemudian al-alif sebagai alamat rafa' pengganti dari dhammah terjadi pada satu tempat, yaitu pada al-isim al-musanna. Kita masuk kepada alamat yang terakhir, yaitu subutu nun, ya, subutu an-nun. Baik. Berarti pembahasan kita adalah niyabatu anun anid dhammah. Niyabatu nun anid dhammah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa amma an-nunu fatakunu alamatan dirafa fil fi'lil mudhari, adalah pada fi'il mudhari idza ittasala bihi dhamir tasniyah aw dhamir jama' أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Nun sebagai pengganti dari dhammah, qala al-mu'allifu rahimahullah. Adapun an-nun, maka dia menjadi fatakunu alamatan lirrafa, dia menjadi alamat untuk rafa fil fi'il mudhari. Pada al-fi'il mudhari. Dengan syarat apa? Ya, idza tasala bihi dhamiru tasniyah au dhamiru jama' au dhamiru mu'annatsah al-mukhatabah. Kalau bersama dengannya domir tasniyah, yaitu alif isnain. Au domiru jama' yaitu wawul jama'ah. Au domir al-mu'annasa al-mukhatabah, yaitu yang dimaksud adalah ya'u al-mukhatabah. Ya'u al-mukhatabah. Ya. Nah. Fi'il yang dimaksud, ya, yang dimaksudkan dengan yang bersambung dengan alif atau waw atau ya al-mukhatabah ini yang kita kenal dengan al-af'al al-khamsah. Ini yang kita kenal dengan al-af'al al-khamsah. Apa itu al-af'al al-khamsah? Adalah kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful isnain au wawul jama'ah au ya'u al-mu'annasah al-mukhatabah. Ini yang dimaksud dengan ya al-af'alul khamsah. Singkatnya yaitu lima wazan itu berarti atau yang dimaksud adalah yaf'alani. Ini kita contoh wazannya ya. Taf'alani. Yaf'aluna. Taf'aluna. Dan yang kelima, taf'alina. Ya. Ini wazannya. Total wazannya adalah 5 pada setiap bentuk wazan. Ya. Kalau wazannya yaf'alu berarti ada 5, yaf'ilu berarti 5, yaf'ulu ada 5, yafta'ilu berarti 5. Yafta'iluna, taftailuna, yafta'ilani, taftailuna, taftailani, taftalina, dan seterusnya. Karena itu lebih tepatnya, lebih sering disebut dengan al-amsilah al-khamsah. Disebut al-amsilah al-khamsah. Ya, karena kalau dikatakan al-af'al, ya fi'il yang 5, maka jumlahnya jelas tidak 5. Tidak 5. Ya. Karena setiap fi'il saja, kita belum setiap wazan ya, setiap fi'il saja, ya itu jumlahnya 5. Misalnya, dahaba yadhabu. Ya, yadhabu aja ada 5 jantinya. Yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Qara'a yaqra'u menjadi yaqra'ani taqra'ani yaqra'una taqra'una taqra'ina. Ya, itu baru wazan yaf'alu. Belum nanti wazan yaf'ilu. Belum wazan yaf'ulu. Ya, belum yang rubai, belum yang khumasi, belum yang sudasi wazannya. Ya. Maka lebih tepat dikatakan al-amsilah al-khamsah. Nah, maka nun yang ada pada kelima wazan ini, ya, yang ada pada masing-masing fi'il, ya, atau wazan, itu adalah nun sebagai alamat rofa. Nun sebagai alamat rofa, ya. Berbeda dengan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim atau al-musanna. Ya, nun yang ada pada isim al-musanna dan isim jamak mudzakkar salim adalah sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Tetapi nun yang ada pada al-af'alul khamsah atau al-amsilatul khamsah ini adalah sebagai alamat i'rab. Baik, kita ambil contoh di sini. Al-mu'minuna ya'budunallaha wahdahu. Al-mu'minuna ya'budunallaha wahdahu. Ya, kita ambil ya budunya saja. Ya buduna. Kita tidak mengi'rab semuanya ya. Biar tidak pusing. Ya'buduna fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi thubutu an-nun, thubutu an-nun li'annahu minal. Kita langsung sebutkan amsilah khamsah saja biar lebih tepat. Minal amsilati, bukan af'alu khamsah. Kita mulai sekarang memakai istilah al-amsilah al-khamsah, bukan ya memakai istilah al-af'alu khamsah. Minal amsilati al-khamsah. Ya. Fi'lu mudhari'un marfu'un li tajarrudi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi tsubutun nun li annahu min al-amsilatil khamsah. Wal waw, kita jelaskan apa wawnya, adalah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli arrafa sebagai fa'il. Ya. Ya'buduna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi tsubutun nun li'annahu minal amsilati al-khamsah. Wal wawu dhamirun muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik, sekarang kita baca keterangan dari Asy-Syarih hafizahullah ta'ala. قال الشارح حفظه الله تعالى أقول تكون النون علامة على رفع الكلمة. Nun menjadi alamat rafa, ya, menjadi alamat terhadap rafa'nya satu kalimat. Sebagai niabatan anid dhamma, sebagai pengganti dari dhamma, fi maudhi'in wahid, ada pada satu tempat. Wahwa al-af'alu al-khamsah, yaitu al-af'al al-khamsah. Atau lebih tepat kita katakan apa? Al-amsilah al-khamsah. Wahia, dan dimaksud dengan al-af'alu al-khamsah, atau al-amsilah al-khamsah, kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful isnaini awwabul jama'ah aw ya'ul mu'annasa al-mukhatabah. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya alif isnain atau wawul jama'ah atau ya'ul al-mu'annasa al-mukhatabah. Ya, yang totalnya pada setiap wazan kita katakan ada berapa? Ada 5. Contohnya di sini kita lihatkan. Ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Baik. Qala fa misalu mattasala bihi aliful isnain qauluka antuma taktubani. Ya, contoh yang dia bersambung dengan alif isnain adalah perkataan engkau antuma taktubani, sahihnya taktubani. Wa qauluhu ta'ala wan najmu wasyajaru yasjudan yasjudani ya yasjudani fihi ma ainani nad fihi ma ainani tajriyan fihi ma ainani tajriyan sahihnya tajriyan ya sahihnya tajriyan. Ya berarti sudah ada tiga syahid di sini, ada tiga syahid di sini, taktubani, yasjudani, dan tajriyani. Wa misalu matasala bihi wawil jamaah kauluka antum taktubuna. Dan contoh yang bersambung dengan wawil jamaah adalah perkataan engkau antum taktubuna. Wa qauluhu ta'ala wa yuqimuna sholata. Ya, sahihnya taktubuna dan yuqimuna. Ya, taktubuna dan yuqimuna. Wa misalu mattasala bihi ya'u al-mu'annas al-mukhatabah qauluka anti taktubina. Yang dia contoh yang dia bersambung dengan ya al-mu'annas al-mukhatabah atau kita kenal ya ul-mukhatabah. Perkataan engkau anti taktubina. Wa qawluhu ta'ala ata'jabina min amrillah. Ya, yaitu ta'jabina. Taib, fal fi'lul mudhari' fi jami'i hadhil amsilah. Ya, fi'il mudhari' pada seluruh contoh ini marfu'un. Ya, dalam keadaan marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim. Ya, karena tajarrudnya dia dari nasib wal jazim. Wa alamatu raf'ihi subutu an-nun. Dan alamat rafa'nya adalah subutu an-nun. Ya, tetapnya nun yaitu nun yang ada pada akhir fi'il. Li'annahu minal af'alil khamsah. Ya, karena dia termasuk dari al-af'al al-khamsah. Atau kita katakan apa? Al-amsilah al-khamsah. Qala wal alifu awil wawu awil wawu. Awil ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, adapun alif ya yang ada pada taktubani, yasjudani, tajriyani, awil waw ataupun waw yang ada pada taktubuna dan wayuqimuna. Begitu juga al ya yang ada pada taktubina dan ta'jabina. Semuanya adalah domirun muttasil, ya domir muttasil, ya mabninya ala sukun, mabni ala sukun fi mahalli rafa sebagai fa'il, fi mahalli rafa sebagai fa'il. Ya ini al-amsilatul khamsah di mana alamat rafa'nya adalah an-nun sebagai pengganti dari dhammah. Berarti kita selesai dari pembahasan kita yaitu alamatu ar-rafa. Ingat ya, alamatu ar-rafa ada 4. Ya. Formasi 4-5-3-2. Marfu 4, nasab mansubnya 5 alamatnya. Majrur ada 3 dan majzum ada 2. Berarti kita selesai dari alamatu ar-rafa dan insyaallah pada pertemuan berikutnya hari Sabtu insyaallah ya besok Jumat kita libur dulu istirahat dulu kita akan masuk pada alamatu an-nasab alamat-alamat nasab ya dan insyaallah kita sampai tanggal 25 Ramadan habis itu kita off dulu sampai selesai Idul Fitri insyaallah ya. Terakhir kita belajar di bulan Ramadan insyaallah pada tanggal 25 Ramadan. Ya. Naktafi lahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.